Solli ala Muhammad. dosa bertumpu hamba lakukan. Selalu salah siang dan malam, perintahmu tak kuhiraukan. Besarnya dosa tak terpikulkan. Wahai penguasa ruang dan waktu, hamba bersujud ke pangkuanmu. Tak henti-henti ku panggil asmamu. Amin, alhamdulillah.